Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Maka kalau cinta tak berikan, kenal sari jangan lagi imbang. Jaga, jaga, jaga, jaga, jaga. Yeah.